Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu ayyakum minan nar. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul, yang mana sempat terhenti beberapa waktu pada pertemuan yang lalu. Kita sudah membaca atau kita sudah sampai pada keterangan muallif rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menerangkan bahwasannya keadaan mereka orang-orang kafir, terkhusus orang-orang Quraisy ketika itu, mereka membuat aturan-aturan terkhusus dalam permasalahan haji, yang mana tujuan mereka membuat aturan-aturan tersebut, atau mereka buat aturan-aturan itu, tentunya tidak didasari dengan ilmu. Tujuan mereka membuat aturan-aturan yang mereka buat dalam ritual-ritual ibadah agar mendapatkan keuntungan. Keuntungan duniawi, agar mengangkat pamor mereka, karena mereka menganggap mereka adalah penduduk tanah haram, sehingga mereka merasa bahwasannya mereka adalah orang yang istimewa, sehingga mereka buat aturan-aturan demikian. Yang mana keadaan terus demikian keadaannya sampai Islam datang, Islam menolak, membantah ajaran mereka. Kemudian kita baca berikutnya halaman 23, paragraf yang paling bawah. Qala rahimahullah wa dzakara hudutsan nujum. Kemudian disebutkan pula hudus an-nujum, ar-rujum. Hudus rujum, yakni yang diinginkan an-nujum. bukan yang diinginkan rajam. Karena ketika itu ya Islam syariatnya belum sempurna, sehingga beberapa hukum-hukum belum diturunkan semuanya. Adapun yang diinginkan di sini hudud ar-rujum, yakni adalah yang dimaksud lemparan bintang. Yang mana bintang-bintang itu dilempar sebagai panah untuk melempar syaitan-syaitan. Dahulu mereka, para syaitan, biasa mereka ya berada di duduk-duduk di teras langit. Mereka mendengarkan berita-berita, mereka mencuri berita-berita yang nanti akan terjadi ya di dunia ini. Mereka biasa mendengarkan berita-berita tersebut. Ketika berita itu mereka dapat, ya mereka sampaikan kepada wali-wali mereka dari kalangan dukun dan tukang ramal. Nah, namun ketika biasa mereka sedang duduk-duduk mencari berita langit, tiba-tiba mereka dilempari oleh bintang. Mereka kaget, ada apa ini? Ada perubahan apa ini? Yang biasa mereka dapatkan berita-berita langit. Nah, akhirnya mereka ya cari tahu apa sebabnya. Mereka berkeliling dunia, ternyata ya, di sana muncul, akan muncul atau munculnya nabi yang membawa risalah sebagai nabi penutup. Maka seketika itu akhirnya mereka sudah, langit sudah dijaga, mereka gak bisa lagi mencuri berita langit. Wan nuzula suratil jin wa qisatahum. Naam. Dan sebab turunnya surat al-jin dan kisah yang ada di dalamnya. Naam. Kemudian berikutnya summa dzakara, kemudian disebutkan penyebutan indar al-yahud, peringatan orang-orang Yahud, yakni orang-orang Yahudi memperingatkan bangsa-bangsa Arab ketika itu, karena orang Yahudi ini adalah orang yang minoritas, mereka tertindas, orang-orang yang tertindas mereka ya, kemudian menyampaikan kabar kesana kemari, cerita kesana kemari bahwasannya nanti akan diutus nabi dan kami akan berperang beserta bersama nabi tersebut dan kami akan dimenangkan. Berita-berita tersebut mereka sebar luaskan. Nah, tentunya mereka cerita dan kisah-kisah yang mereka sampaikan itu mereka baca dari kitab suci mereka yang Allah turunkan. Di situ bisa dilihat footnote nomor 1 di bawahnya. Wasababu wujudil Yahud, sebab adanya Yahudi fil Madinati huwa annahum arafu annahu sayub'atsu nabiun sifatahu kada wa kada. Yang menyebabkan Yahudi, sebabnya Yahudi ada di Madinah, karena mereka mengetahui akan diutusnya nabi yang sifatnya demikian-demikian disebutkan sama mereka. Nanti akan diutus nabi, ya, nabi itu sifatnya demikian-demikian disebutkan oleh mereka. Nah, di antara sifat yang mereka sebutkan, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, nabi tersebut memerintahkan, ya, kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, wa yuhillu lahum thayyibat, menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, mengharamkan yang jelek, disebutkan sama mereka sifat-sifat nabi tersebut. Wa yada'u anhum israrahum wa aghlal allati kanat 'alaihim. Ditambah lagi, ya, nabi tersebut akan membebaskan mereka dari penindasan, penekanan. Nah, mereka menyebutkan seperti itu sifat nabi. Nah, ini disebutkan oleh mereka. Mereka cerita sana, cerita kemari. Ini nanti akan datang nabi. Awas nanti kalau sudah datang nabi, ya, kami, ya, akan diangkat kedudukannya kami. Kami enggak ditindas lagi. Ya. Kami enggak ditekan lagi sudah. Kami dibebaskan, dimerdekakan, kata mereka. Yang mana allati kanat 'alaihim, yang memang keadaan mereka seperti itu, karena mereka yang merasa tertindas oleh bangsa-bangsa Arab ketika itu. Mereka ditindas. Naam. Wa annahu sayantasiru wa takunu daulah lahu, dan nabi tersebut akan menolong kami, kata mereka. Dan menjadikan daulah, kekuasaan. Nah, mereka berbangga, ya. Arafu hadza farahalu minasyam ilal madinati yaltamisuna ba'tha hadzal rajul. Mereka tahu sifat-sifat ini, ya. Mereka baca sifat-sifat nabi tersebut, akhirnya mereka rohelu minasyam, mereka rihlah, ya, mereka keluar dari Syam ila Madinah, menuju mana? Madinah. Yaltamisuna ba'tha hadzal rajul, untuk mencari, ya, diutusnya nabi ini. Karena mereka sudah tahu, sudah dekat zamannya ini. Akhirnya mereka, ya, yang menyebabkan asbab mereka ke Madinah dari Syam, ya ini. Nah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih. Namun ternyata ketika nabi tadi datang, nabi tadi diutus, ya, dan mereka tahu ciri-ciri nabi tersebut, tanda-tandanya persis seperti yang mereka dapati di dalam kitab-kitab mereka. Kafarubi. Ah, ternyata mereka kufur. Enggak mau beriman. Naam. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan mereka enggak mau beriman? Padahal ciri-ciri nabi yang mereka ketahui sudah jelas. Sudah jelas seperti terangnya matahari. Mereka tahu, ya, nabi tersebut mereka tahu sifatnya. Nah, tapi mereka kufur. Apa yang menyebabkan? Lihat, kita baca lagi. Li'annahum kanu yu'ammiluna ayyakuna hadar rajul min bani Israel. Dikarenakan mereka itu yu'ammilun, mereka itu berangan-angan, berandai-andai. Pinginnya, ya, nabi tersebut dari bani Israel. Ternyata yang Allah utus nabi tadi dari apa? Keturunannya siapa? Nabi yang diutus keturunan siapa? Nabi Muhammad? Ismail. Makanya mereka berandai-andai. Wah, kalau yang diutus dari keturunannya Israel, karena mereka dari keturunan Israel. Nah, ini yang menyebabkan mereka gak mau beriman. Padahal sudah jelas tandanya. Wa in kanu ya'rifuna annahu minal Arab. Walaupun mereka tahu, ya, dia dari Arab. Lakin yakulun. Akan tetapi mereka tetap mengatakan la'alla wa la'alla. Andai kata, umpama, ya, pinginnya mereka seperti itu. Nabinya itu dari bani Israel. Ternyata yang Allah utus nabinya dari Arab. Yang Arab ini mereka sudah enggak suka dari dulu karena mereka ditindas oleh orang-orang Arab. Hasad yang ada. Karena sudah enggak suka walaupun kebenaran yang dibawa, tapi karena sudah enggak suka, apa mau dikata? Mama sudah enggak suka. Ketika sudah enggak suka, mau sesuatu yang benar pun, mau terang pun sekalipun, ya namanya sudah enggak suka, ya gimana lagi? Sudah. Nah. Wa kanat arabu bainahum wa bainal arab kama dzukir. Dan peperangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab itu sudah, ya, tertulis di dalam sejarah. Sudah diketahui dalam sejarah. Walakin ja'alallahu azza wa jalla qawluhu huwa huwal a'la. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan, ya, kalimat Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi, mulia. Nah, jadi mereka, orang-orang Yahudi itu dah keluar-keluar kesana kemari, nanti kami akan, ya, akan diutus nabi, sifatnya nabi itu seperti ini, nanti, ya, kami bersama nabi tadi akan berperang. Ya, kami sudah merdeka dari kalian. Kami enggak ditindas lagi. Sudah keluar sana keluar sini. Ternyata yang diinginkan oleh mereka enggak sesuai realita. Nah. Kita baca lagi qala rahimallahu annahu sababu Islam sababu Islamil Ansar. Wa annahu dan sababul Islam Ansar dan bahwasannya, ya, peringatan-peringatan mereka ya, kan mereka tadi mengingatkan, awas nanti kalau sudah diutus nabi, kami sudah dimerdekakan, kami sudah, ya, akan dimenangkan. Kami berperang nanti bersama nabi itu. Kami merdeka. Kami terlepas dari penindasan. Sudah keluar sana keluar sini. Mereka mengingatkan suku-suku Arab. Nah, ternyata peringatan mereka itu, ya, sebab menjadi sebab Islamnya orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor ini adalah kabilah besar. Dua kabilah besar. Gabungan dari kabilah Aus dan Hazrat. Dua kabilah besar. Adapun kabilah Hazrat ini adalah sekutunya siapa? Yahudi. Sekutunya Yahudi. Naam. Yang mana sebab mereka masuk Islam ketika itu? Sebagaimana dikisahkan dalam sejarah, ketika Nabi SAW beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, mengajak manusia untuk beragama Islam, ya. Terlalu kencang angin kita ini. Masih dengar ya? Volumenya dikerasin lagi. Nah, sampai mana tadi? Sebab Islamnya orang-orang Ansor. Nah, sebab Islamnya orang-orang Ansor itu, ketika Nabi SAW kebiasaan beliau ketika mulai berdakwah dengan terang-terangan, iya, beliau pada musim haji, ketika musim haji datang, beliau mendatangi kabilah-kabilah Arab yang pergi untuk berhaji. Nah, tenda-tenda dari mereka didatangi oleh Nabi. Nah, Bapak dari kabilah mana, Pak? Oh, saya dari kabilah Hazrat. Oh, berarti Bapak sekutunya Yahudi. Iya. Akhirnya Nabi, ya. Ini pakai bahasa kita. Nah. Akhirnya Nabi SAW menerangkan tentang Islam, tentang tauhid, ya, bahaya kesyirikan, mengajak beribadah kepada Allah saja, menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Ternyata mereka nerima. Ya, diterima oleh orang-orang dari suku Hazrat tadi. Nah, sudah ketika mereka menerima, mereka katakan, di sana ya ada saudara-saudara kami yang mereka itu ya kabilah besar, yakni ya suku Aus, yang mana mereka itu saudara-saudara kami dan kami terus menerus ya beratus-ratus tahun kami berperang dengan mereka. Andai kata engkau bisa mendamaikan kami dengan apa yang kamu bawa ini, ya, maka kami akan bahagia. Kami akan senang. Kenapa orang-orang Hazrat langsung menerima dakwah Nabi? Karena mereka sebelumnya kan sudah dikabarkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tadi sudah mengkhabarkan, ya, nanti akan diutus seorang rasul, seorang nabi, sifatnya digambarkan sama orang-orang Yahudi. Ketika ya ternyata datang, mereka datang menunaikan haji, Allah mentakdirkan ya mereka bertemu dengan Nabi. Nah, ini ternyata ini yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi. Kita jangan sampai ketinggalan dari orang-orang Yahudi, langsung kita terima ini. Wah, ini akan membuat daulah yang besar, daulah Islamiyah. Nah, maka setelah mereka tadi menerima dakwah Nabi dan mereka menginginkan untuk Nabi SAW mendamaikan dua suku yang beratus-ratus tahun sudah berperang bertikai, suku Aus dan Hazrat. Nah, akhirnya Nabi bersepakat, ya sudah kalau demikian, ya, saya tunggu nanti tahun depan, haji tahun depan. Ya, bawa. Nah, disitulah terjadi, ya, baiat Aqabah pertama. Nah. Naam. Naam. Kita lanjutkan. Qala rahimallah. Wa mazala fi dzalika minal Qur'an. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala wa ma nazala fi dzalika minal Qur'an. Yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan mereka itu. Naam. Kemudian waqisata waqisata Ibni Hayyaban dan kisah tentang Ibni Al-Hayyaban. Ibni Hayyaban ini adalah termasuk tokoh Yahudi. Dan dia adalah orang yang soleh, ya, termasuk dari orang yang soleh, tokoh Yahudi yang termasuk orang yang soleh. Nah, orang ini, ya, masanya jauh sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibni Hayyaban. Naam. Ibnu Hayyaban ini, ya, karena kesolehannya orang-orang kagum dengan dia karena kesolehan Ibnu Hayyaban tadi. Ya, orang-orang Yahudi kagum dengannya. Dan diceritakan, dikisahkan bahwasannya ketika musim kering, musim paceklik datang, biasa orang-orang mendatangi Ibnu Hayyaban untuk agar supaya didoakan, diturunkan hujan. Nah, tapi Ibnu Hayyaban ketika minta, diminta oleh kaumnya untuk mendoakan, enggak semerta-merta langsung dia menerima. Ya sudah saya doakan. Enggak. Dia persyaratkan setiap kali mereka minta untuk didoakan, ya, beliau mempersyaratkan. Syaratnya kalian harus keluarkan sedekah. Ya, harus keluarkan harta, berikan kepada fakir miskin harta tadi. Supaya Allah ridho. Supaya doa kita cepat diterima. Maka akhirnya mereka pun kumpulkan harta untuk sedekah. Mereka berikan kepada fakir miskin. Mulailah Ibnu Hayyaban berdoa. Nah, gak lama, belum dia selesai berdoa, sudah turun hujan. Diturunkan hujan oleh Allah. Terus keadaannya seperti itu. Sini, sini. Nah, keadaan Ibnu Hayyaban terus seperti itu. Mereka, ya, orang-orang bertanya, apa selalu mendatangi Ibnu Hayyaban dan kagum, ya, karena ini adalah orang yang soleh. Ternyata sudah tiba masanya dia mau meninggal, sudah tua ini. Nah, sudah tua. Dia berkata kepada kaumnya. Di situ dikatakan, ya, wa qaulahu ya ma'syarul yahud, wahai sekalian orang-orang Yahudi. Ini sudah di akhir-akhir umurnya ini. Wahai sekalian orang-orang Yahudi, ma tarawunahu akhrajani minal min ardil khamri wal khamiri ilal ardi bu'si wal ju'. Kalian tahu enggak? Kenapa saya keluar? Apa yang menyebabkan saya keluar? Tahu enggak kalian apa yang menyebabkan saya keluar minal ardi min ardi khamri? Ya, dari bumi yang subur. Ya. Ibnu Hayyan ini ya, biasa orang Yahudi tinggalnya di daerah Syam. Syam ya, tempat perekonomian yang besar ketika itu. Orang-orang berdagang rata-rata perginya ke mana? Ke Syam. Masih ingat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diajak pergi ke Syam mau berdagang oleh pamannya. Ya kan? Demikian pula ketika Nabi ya membawa hartanya, harta dagangannya Khadijah. Karena Syam ini memang negeri yang perekonomiannya bagus di sana. Sehingga Ibnu Hayyan tadi mengatakan kepada orang-orang Yahudi, wahai sekalian orang-orang Yahudi, apakah kalian tahu apa yang menyebabkan aku keluar dari negeri yang subur, negeri yang makmur? Ilal ardi bu'si walju, menuju negeri yang kering, paceklik. Ya. Berbanyak penyakit. Nah, negeri Madinah ya, dikisahkan sebagaimana ketika ya pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bersama para sahabat-sahabatnya. Madinah ini negeri yang banyak penyakitnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah ya menghilangkan penyakit, memindahkan di daerah yang kosong, tidak ada penduduknya. Nah, akhirnya Madinah menjadi negeri yang dibarokahi, makmur negerinya. Nah, Ibnu Hayyan ini seperti itu. Dia perekonomiannya di sana, rumahnya di sana, ya, perniagaannya di sana, makmur negerinya. Ngapain pindah ke negeri yang tandus, kering, banyak penyakit? Ibnu Hayyan nanya kepada kaumnya. Singkat cerita di situ dikatakan ya, engkau yang lebih tahu. Ya, maka Ibnu Hayyan mengatakan, wa qaulahu innama qadimtu hadil balda baldata atawakkafu khurujan nabiyyi qad adalla zamanuhu. Tak lain aku ya datang, qadimtu hadal balda, aku datang ke negeri ini ya, aku mencari, karena aku mencari seseorang yang akan diutus sebagai nabi dan rasul, dan sudah dekat zamannya, masanya sudah dekat, karena dia termasuk ya orang-orang yang membaca kitab, paham kitab ya, zaman kenabian sudah dekat sehingga ya dia tahu. Naam. Makanya ini yang menyebabkan dia tinggalkan negeri yang subur, negeri yang makmur, dia tinggalkan menuju ya tempat yang dikatakan di situ kering, ya kelaparan, sering paceklik, jarang hujan. Nah, tapi tujuannya karena dia mencari nabi. Nah, dan tanda-tanda kenabian sudah dekat. Nah, makanya dia pindah dari Syam menuju Madinah yang ketika itu namanya apa? Yasrib. Wa hadhihi baldatu muhajaruhu. Maka ini adalah negeri yang tempat nabi tersebut akan hijrah ila akhiriha, sampai akhir kisahnya. Naam. Dan disebutkan pula di dalam kisah yang lainnya bahwa ya Ibnu Hayyan memerintahkan kaumnya, orang-orang Yahudi, untuk beriman kepada nabi tersebut. Nah, makanya di dalam sebuah peperangan ketika itu nabi ya, peperangan antara Yahudi Bani Quraidah dengan kaum muslimin ketika itu, yang mana setelah mereka Bani Quraidah dikalahkan oleh nabi ya, sampai datang keputusan siapa, sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat bin Mu'ad ketika itu memutuskan. Nah, apa keputusannya? Ya, laki-laki dipisah, yang dewasa, yang anak-anak wanita dipisah, yang laki-laki dewasa sudah dipenggal satu-satu, sembelih satu-satu semua. Nah, kalau yang masih tersamarkan ini sudah termasuk dewasa atau belum ini? Dipelorotin. Kalau sudah berbulu, penggal. Nah, kalau belum, oh masuk dalam kalangan anak-anak. Nah, ketika itu, ya, ketika mereka mau dipenggal semua, mau dihabisin semua, habis semua mereka. Ada di antara tokoh mereka yang mengatakan, ini nampaknya betul ini. Orang yang dulu kagum dengan Ibnu Hayyan, ya. Ini nampaknya betul seperti yang diceritakan Ibnu Hayyan dulu. Tanda-tanda kenabian. Seperti ini orangnya. Maka mereka datangi teman-temannya. Enggak. Wah, bukan ini nabi. Namun sebagian mereka ada yang beriman. Akhirnya mereka selamat. Selebihnya habis semua, dipotongin semua. Nah, nah, kemudian qala rahimallah thumma dzakara kisota Islam Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan kisah Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang dari negeri Persia. Di situ ada catatan kaki, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Naam. Kisahnya panjang. Kisahnya panjang. Bagaimana Salman Al-Farisi ya kok bisa masuk Islam padahal bukan orang Arab. Dia dari negeri yang jauh, negeri Persia, dan dia adalah seorang, ya, mayoritas Persia adalah beragama Majusi, penyembah api. Namun karena kisah yang panjang, waktu kita juga gak cukup, tapi insya Allah nanti kita akan baca pada pertemuan berikutnya, karena di sana juga ya ada beberapa faedah-faedah yang bisa dipetik, diambil dari kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Naam. Kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.